sekuat apapun manusia, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kemudahan untuk menjauhkan diri dari maksiat tersebut, maka niscaya dia akan tetap berselimut dengan maksiat tersebut. Maka hafalkan doa-doa tersebut dan baca doa-doa tersebut, karena tidak ada yang merubah seseorang untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi kecuali Allah Jalla Jalalu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas kembali Kitabus Shalah, hadis-hadis yang ditulis dan dikumpulkan oleh penulis tentang salat, dan dalam bab sifatis salah, bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bacaan-bacaan dari doa istiftah. Dan pada pertemuan hari ini kita masih membicarakan tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca hadis yang ke-290 dalam buku terjemahan kita. Dan siapa yang mau menghafal, insyaallah di akhir kajian nanti akan ada permintaan untuk yang menghafal agar menyampaikan hafalannya. Kita baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala rasulul kana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yastaftihu as-salata bit takbir wal qira'ata bil hamdulillahi rabbil alamin wa kana idza rafa'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin bayna dhalik wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, penyebutan Aisyah radhiyallahu anha bisa dengan radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anha adalah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai atasnya, ataupun anhuma adalah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai atasnya dan atas bapaknya. Jadi dua-duanya boleh. Dan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, nama asli beliau adalah Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha. Dan beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala mengatakan, Aisyah tu ummul mu'minin. Aisyah radhiyallahu anha adalah ibundanya orang beriman. Disebut sebagai ibundanya orang beriman dilihat dari dua sisi. Karena istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan dan kehormatan mereka sebagaimana seorang muslim mempunyai ibu kandung, maka wajib dihormati, wajib ditinggikan kedudukannya sehingga dia seperti memperlakukan seperti ibu kandung. Yang kedua, disebut sebagai ibundanya orang mukminin atau istilahnya adalah ummahatul mukminin, adalah karena sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istri-istri Nabi radhiyallahu anhum tidak bisa dinikahi. Tidak bisa dinikahi dan haram untuk dinikahi. Karena ini merupakan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna dinikahi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintul Imam As-Siddiq Al-Akbar, anak perempuan dari pemimpin Abu Bakar As-Siddiq yang paling besar, maksudnya yang paling besar kedudukannya. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abu Bakar Abdullah. Berarti sebenarnya binti Aisyah binti Abdullah. Karena nama asli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Abdullah. Dan di sini menunjukkan bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk berkunyah meskipun dia tidak mempunyai nama dengan kunyah tersebut. Misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdullah. Kemudian beliau tidak punya nama, tidak punya anak Bakar. Tidak punya anak Bakar. Akan tetapi kunyah beliau yang terkenal Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha, anak perempuan beliau, tidak punya anak. Dan beliau berkunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah adalah kunyah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha warta. Jadi Aisyah binti Abdillah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'id ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Murrah. Jadi kalau kita lihat Aisyah binti Abdullah bin Uthman. Binti Abdullah bin Uthman. Al-Qurashiyah At-Taymiyah. Dia berasal dari Quraisy dan berasal dari Bani Taymim. Bani Taym. Al-Makkiyah. Lahirnya di kota Mekah. An-Nabawiyah. Dan kemudian tinggal di kota Madinah. Ummul Mukminin. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afqahu nisa'il ummati 'ala al-itlaq. Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang paling faham agama secara mutlak. Perempuan yang paling paham agama secara mutlak. Jadi mulai diciptakan Hawa alaihi salam sampai manusia perempuan terakhir di atas muka bumi ini yang paling paham tentang ilmu agama adalah Aisyah binti Abdullah bin Uthman As-Siddiqah binti Siddiq. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan pelajaran menarik bahwa seorang wanita senantiasa harus membekali dirinya dengan ilmu agama. Dan ini didikkan kepada anak-anak perempuan kita mulai semenjak dini. Didikkan agar membekali dirinya dengan ilmu agama. Karena mereka itu bagaikan madrasah. Seorang ibu itu bagaikan sekolahan. Al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Seorang ibu adalah bagaikan sekolahan. Jika engkau menyiapkan sekolahan tersebut dengan baik, maka niscaya dia akan mengeluarkan siswa-siswa yang terbaik untuk negeri dan bangsa. Baik, kita lanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Para ikhwah, kata-kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah. Di sini ada sedikit bahasa Arab yang harus kita pelajari agar benar-benar bermanfaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu. Perhatikan kata ini. Dengan kata ini. Di dalam bahasa Arab, kana artinya adalah atau kedudukannya fi'il madhin naqis. Artinya kata kerja lampau yang kurang. Kata kerja lampau yang kurang. Kaedahnya, apabila ada kana, kemudian setelahnya itu adalah fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi, kata kerja yang sedang terjadi, maka menunjukkan kepada al-istimrar, menunjukkan kepada terus menerus. Terus menerus. Artinya kalau ada kana, kemudian setelahnya itu ada fi'il mudhari', ada kata kerja yang sedang terjadi, maka menunjukkan terus menerus. Seperti ini, beliau Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu. Lihat terjemahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya. Ini kurang terjemahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa. Apa? Senantiasa. Karena tadi kaedahnya. Apabila ada kana setelahnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya kata kerja yang sedang terjadi. Maka menunjukkan kepada istimrar, wattakrar, wattikrar, terus menerus dan sering diulang-ulang. Terus menerus dan sering diulang-ulang. Jadi terjemahan yang lebih tepat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat, senantiasa membuka salatnya dengan takbir. Takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram dan harus dengan ucapan Allahu Akbar dan tidak cukup hanya dengan niat, harus takbir. Ya, salat tidak cukup hanya dengan niat, harus takbir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takbir di sini maksudnya adalah takbiratul ihram dan harus dengan ucapan Allahu Akbar. La yasihu ghairuhu. Tidak sah dengan ucapan selain itu. Tidak sah. Misalkan Allahu a'zam, Allahu ajal, enggak sah. Kemudian tidak cukup hanya dengan niat, tapi harus ada takbir. Orang sholat tidak cukup hanya dengan niat, tetapi dia harus ada takbir. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, dan memulai bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para ikhwah, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya adalah memulai bacaan sholat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini kata-kata dengan Alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan bahwa salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah alhamdu. Salah satu nama dari surat Al-Fatihah adalah alhamdu. Kenapa? Karena di sini disebutkan beliau memulai bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah satu nama surat Al-Fatihah adalah Alhamdu. Kemudian juga nanti kita akan bahas, ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bertakbir maka beliau membaca surat Al-Fatihah. Taib. Kenapa di dalam hadis ini tidak disebutkan membaca doa istiftah? Mana doa istiftahnya? Maka kita katakan doa istiftahnya apa ada riwayat yang lain. Tetap dibaca doa istiftahnya. Jadi sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya kita sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah takbir kemudian beliau sakata hunayyah. Beliau diam sebentar antara takbir dengan bacaan. Beliau diam sebentar. Itulah waktu membaca doa istiftah. Waktu membaca doa istiftah. Nah, itu perlu diingat ya. Ketika beliau mengatakan memulai bacaan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan berarti, antum catat di situ, bukan berarti tidak membaca doa istiftah. Bukan berarti tidak membaca doa istiftah. Akan tetapi, doa istiftah dibaca pada riwayat-riwayat yang lain. Baik. Kemudian, ikhwah, dan memulai bacaan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini menunjukkan juga bahwa Alhamdulillahirrabbilalamin adalah seorang yang sholat boleh membaca Al-Fatihah tanpa Bismillah. Dengan hadis ini. Seorang sholat boleh membaca Al-Fatihah tanpa Bismillah. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah tanpa Bismillah hadis yang kita baca sekarang. Tetapi ini nanti kita akan bahas lebih dalam dalam bab selanjutnya. Ya, sebentar saya lihat hadisnya. Ada hadis di dalam bab selanjutnya yaitu dalam surat dalam hadis yang ke 298, 299, 300, ya, 301. Itu semuanya, kemudian 302, kemudian 303, itu semuanya berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Makanya saya pending pembicaraan itu. Tetapi, saya ingin hanya mengingatkan bahwa dari kata-kata dan memulai bacaan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah, sebagian ulama berpendapat boleh tidak mengucapkan Bismillah. Di sini saya ingin mengingatkan, jika Anda di Indonesia, di daerah yang orang-orang di sana yujhiruna bi bismillah, mereka melafalkan dengan keras bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka bukan termasuk hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya apabila Anda dari awal sudah sholat dengan melirihkan suara bacaan Al-Fatihah bacaan Bismillah atau Anda tidak membaca Bismillah sama sekali apalagi sebelumnya tidak ada pemberitahuan oleh Anda tentang itu. Ini kalau kita di negeri kita di daerah yang memang orang-orang mengeraskan bacaan Bismillah karena akan jadi ribut nantinya. Ini faedah saya ambil pengalaman pribadi masalahnya. Waktu itu sholat Jumat di sebuah masjid. Kemudian setelah sholat Jumat datang orang. Pian di mana? Ulun di pemurus. Khotbahnya, masya Allah. Ulun ketujuh benar. Kurang satu aja pian tuh. Apa? Sholat pian kada bismillah. Nah, ini jadi ricuh dan gaduh di tengah masyarakat. Maka dilihat-lihat, ya. Ini terutama saya juga amalkan mulai beberapa waktu lagi, beberapa waktu sebelumnya, ketika di bandara. Saya lihat orang makmum-makmum yang saya imami, ya, mereka kalau seandainya orang yang belum kenal dakwah sunnah, belum kenal dakwah salaf, maka saya senantiasa mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Karena memang itu khilaf mu'tabar, bahkan saya melihatnya dia adalah khilafut tanawwu', perbedaan pendapat, perbedaan sejenis, perbedaan jenis saja, bukan khilaf yang tadad, perbedaan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Baik. Alhamdulillah selesai itu, kita lanjutkan. Makna alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb seru sekalian alam. Segala puji bagi Rabb. Kenapa disebut segala puji? Karena ada alif lam di depannya. Ada apa? Alif lam. Alhamdu. Ada alif lam di depannya. Ya. Al di sini orang mengatakan, para ulama tafsir mengatakan, lil istighraq. Alif lam yang mencakup seluruh jenis pujian. Mencakup seluruh jenis pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lam di sini, lihat ya, mohon maaf. Ini biar kita lebih ketika membaca Al-Fatihah, kita lebih benar-benar meresapkan di dalam hati kita. Lihat, ini alif lam yang kita bicarakan tadi. Ini namanya alif lam lil istighraq. Istighraq artinya adalah mencakup seluruh jenis macam pujian. Alhamdulillah, segala puji. Makanya kita terjemahkan dengan kata-kata apa? Segala puji. Lillahi, lihat di sini. Lillahi asalnya adalah lam plus Allah. Lam di sini disebut oleh para ulama lil ikhtisas. Artinya, ini tulisannya. Artinya adalah untuk kepemilikan secara khusus. Untuk kepemilikan secara khusus. Makanya terjemahannya bagaimana? Segala puji hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Ada kata-kata apa? Hanya. Menunjukkan kepada pengkhususan. Ya. Menunjukkan kepada pengkhususan. Rabbil alamin. Rabb adalah pemelihara. Al-alamin. Tafsirannya al-alamin itu jamak dari kata-kata alam. Alam adalah kullu ma siwallah, kata Imam Al-Katsir rahimahullah. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Apapun, siapapun. Makanya Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Yang benar itu alam semesta apa semesta alam sih? Hah? Mana guru bahasa Indonesia? Hah? Semesta alam. Ya. Al-alamin yaitu semesta alam. Di sini kita terdapat dalil tentang tauhid rububiyah. Ada kata-kata Rabbul Alamin. Dan saya yang sering mengatakan, orang yang ingin dia senantiasa tegar, kokoh dengan segala macam problematika kehidupan, terutama ekonomi, maka yakini, resapkan di dalam hati bahwa Allah Rabbul Alamin. Allah Maha Pengatur, bukan Anda, tetapi alam semesta. Yang diatur oleh Allah bukan hanya kita, tetapi alam semesta. Ini yang akan membuat hati tenang, tegar, ya, tidak mudah gelisah, apalagi sampai menuduh Allah tidak adil dan semisalnya. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ruku, beliau tidak mengangkat kepala, tidak pula menundukkannya. Maksudnya ketika ruku, antara punggungnya dengan kepalanya rata. Ini tentunya harus berusaha. Antara punggungnya dan ruku dan kepalanya rata. Tidak kepalanya ke atas, tidak juga terlalu ke bawah. Ya. Tidak juga terlalu ke bawah. Misalkan orang seperti tidak ada cita-cita. Nah. Ya. Kayak uyuh lalu hidupnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ruku, beliau tidak mengangkat kepala, tidak pula menundukkannya. Tetapi posisinya di antara keduanya, yaitu tidak terlalu diangkat, tidak terlalu di bawah atau ke bawah. Apabila bangkit dari ruku, beliau tidak langsung sujud sampai berdiri tegak. Ini i'tidal. Ini i'tidal. Dan juga tidak langsung sujud lagi apabila beliau bangkit dari sujudnya sampai beliau benar-benar duduk dengan sempurna. Ini duduk di antara dua sujud. Ya. Beliau ketika bangun dari ruku tidak langsung sujud kecuali benar-benar i'tidal. Beliau ketika bangun dari sujud tidak langsung sujud lagi kecuali benar-benar duduk. Ya, duduk di antara dua sujud. Nah, ini merupakan sanggahan kepada sebagian orang yang kadang-kadang sholatnya terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Khususnya untuk i'tidal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mencontohkan sholat Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, La ushbihu bi salati Rasulullah SAW. Aku akan mencontohkan, menyerupakan sholat Rasulullah SAW di hadapan kalian. Kemudian beliau mengerjakan sesuatu yang belum pernah kami kerjakan. Di antaranya adalah beliau i'tidalnya lama. Setelah ruku, i'tidal lama. Sebagaimana beliau membaca surat. I'tidalnya lama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus diperhatikan. Kemudian beliau membaca at-tahiyat pada setiap dua rakaat. Kata-kata at-tahiyat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diambil dari kata-kata at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kenapa disebut at-tahiyat, karena bacaannya diawali dengan ucapan at-tahiyat. Dan ucapan at-tahiyat macam-macam. Di antaranya saya ingin berkenan membacakan beberapa hal atau beberapa bacaan tentang tahiyat. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu beliau mengucapkan at-tahiyatu was-salat at-tahiyatu at-tayyibatul mubarakatus salawat. Ya, itu salah satu bacaan tahiyat. Ada lagi at-tahiyat was-salawat wat-tayyibat. Ini juga bacaan tahiyat. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahiyat dinamakan tahiyat karena diawali dengan at-tahiyat. Beliau membaca at-tahiyat pada setiap dua rakaat. Menunjukkan bahwa setiap dua rakaat duduk untuk bertahiyat. Duduk untuk bertahiyat. Dan beliau duduk di atas kaki kiri. Di atas kaki kiri. Dan menegakkan kaki kanan. Yaitu duduk secara iftirash. Duduk secara iftirash. Ya. Beliau duduk di atas kaki kirinya. Dan menegakkan kaki kanannya. Duduk secara iftirash. Ini dalil yang sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendapat yang lebih kuat tentang salat atau duduk tahiyat adalah setiap kali salat yang 2 rakaat maka duduk tahiyatnya secara iftirash. Jadi boleh dikatakan duduk tahiyat atau boleh dikatakan duduk tasyahud. Tahiyat karena bacaannya at-tahiyatus salawatut thayyibat. Ya. Kemudian boleh dikatakan at-tasyahud karena di dalamnya ada tasyahud yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kita lanjutkan setelah azan. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis ini menyebutkan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah. Beliau membaca, lihat kata-kata beliau membaca at-tahiyyat. Kaidahnya hampir kaidahnya sama dengan yang kita sebutkan tadi. Ya, apabila ada ucapan kana setelahnya kata kerja apa? Mudhari', kata kerja yang sudah yang sedang terjadi. Wa kana yaqulu. Ya. Fi kulli rak'ataini tahiyyah. At-tahiyyah. Perhatikan, ada ucapan kana. Kana kata kerja yang kurang. Apabila setelahnya fi'il mudhari', ya, menunjukkan kepada apa tadi? Istimrar, yang artinya terus menerus. Jadi kalau kita terjemahkan, di situ terjemahan dalam buku kita di sini disebutkan beliau membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat. Nah, lihat, perhatikan. Beliau senantiasa. Karena menunjukkan kepada terus-menerus. Ya. Membaca tahiyat di setiap 2 rakaat. Membaca tahiyat di setiap 2 rakaat. Maksudnya, baik itu sholat. Kata-kata 2 rakaat ini. Baik itu sholat yang 4 rakaat. 2 kali salam. Atau 3 rakaat. 2 kali salam. Dua kali tahiyat atau dua kali tasyahud. Atau 2 rakaat. 1 kali salam. Nah, perhatikan para ikhwah dirahmati oleh Allah. Di sini. Sebelumnya, kenapa saya ingin menjelaskan ini? Karena ini salah satu dalil yang dipakai oleh kita. Apabila kita sholat 2 rakaat, setelahnya salam, kita duduknya secara iftirash. Ini dalilnya. Makanya harus pahami baik-baik pendalilannya. Otomatis kita harus kupas pendalilannya bagaimana. Ya, perhatikan baik-baik. Beliau di sini disebutkan dan beliau senantiasa membaca tahiyat di setiap 2 rakaat. Tahiyat di setiap 2 rakaat. Dan duduknya kemudian hadisnya di situ dan duduknya beliau menuduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Artinya duduknya secara iftirash. Nah, lihat ini. Kata-kata fi kulli raka'atain. Di setiap 2 rakaat. Di setiap 2 rakaat. Maka beliau duduknya senantiasa secara apa? Iftirash. Ini dalil yang menunjukkan bahwa pendapat setiap kali sholat yang 2 rakaat. Setelahnya salam. Maka duduknya secara iftirash. Ya. Ini salah satu pendalilannya. Jadi kita terjemahkan, beliau senantiasa mengucapkan tahiyat di setiap dua rakaat. Kemudian beliau duduk dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, atau yang disebut dengan iftirash. Sekali lagi, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa sholat dua rakaat, satu kali salam, duduknya iftirash. Dari mana dalilnya? Ini istimrornya ini. Terus menerusnya. Terus menerus. Ya. Memang dalam buku terjemahan antum tidak ada. Beliau membaca tahiyat di setiap dua rakaat. Maka ditambahi, beliau senantiasa membaca at-tahiyat di setiap dua rakaat. Dan duduknya senantiasa secara, bisa dipahami? Kecuali kalau yang empat rakaat dua kali tasyahud, kemudian tasyahud terakhirnya tawarruk dengan hadis yang lain. Begitu juga tiga rakaat dua kali tasyahud atau tahiyat, maka tasyahud terakhirnya dengan cara tawarruk dengan hadis yang lain. Adapun sholat dua rakaat satu kali salam atau setelahnya salam, maka duduknya secara apa tadi? Paham pendalilannya? Ya? Apa? Coba dijelaskan. Ah, siapa wan yang jelaskan? Siapa wan ulun-ulun? Ah, ada yang berani jelaskan? Silakan, Mas. Ya. Pendalilan dari hadis ini itu hukum yang Bapak sebutkan. Pendalilannya penyebutan kata-kata. Kata-kata apa? Setiap dua rakaat. Itu pendalilannya. Kata setiap dua rakaat. Ya, itu pendalilannya yang menunjukkan bahwa setiap dua rakaat duduknya secara iftirash. Dan ini pendalilan lebih umum dibandingkan mazhab Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa duduk dua kali sholat dua rakaat yang ada salamnya, sholat dua rakaat yang ada salamnya itu duduknya secara tawarruk. Kenapa ini lebih umum? Karena duduk dua rakaat yang ada salamnya adalah duduk tawarruk itu apabila sholatnya empat rakaat atau tiga rakaat yang dua rakaat terakhir yang dibicarakan. Dan ini lebih umum. Setiap sholat dua rakaat yang ada tahiyatnya, maka duduknya secara. Paham sekarang? Baik. Sama. Tidak ada pengecualian antara sholat wajib dan sholat sunnah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Beliau melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan. Nah, ini bagaimana duduk di atas tumit? Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan an yafrisha qadamaihi fayaj'alu zuhurahuma nahwal ardi wa yajlisu ala aqibaihi. Wadzalika dzakara dzalika Ibnu Daqiqil 'Aib. Saya artikan an yafrisha qadamaihi. Dia membentangkan kedua telapak kakinya. Kemudian menjadikan punggung telapak kaki di atas tanah. Ya, punggung telapak kaki di atas tanah dan menduduki dan duduk di atas tumitnya. Nah, ini yang disebutkan duduk di atas tumit. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aib rahimahullahu taala di dalam kitab Ihkamul Ahkam. Ini pendapat yang pertama. Nanti kita akan contohkan pendapat pertama. Pendapat yang kedua, an yalsiqa ar-rajulu ilyataihi bil ard wa yansibu saqaihi wa fakhidaihi wa yadau yadaihi ala al-ard. Wa hadha tafsir Abi Ubaidah Ma'mar bin Musanna wa ghairi. Artinya, yaitu duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan. Seseorang duduk, atau bukan duduk, seseorang menempelkan, mohon maaf, pipi pantatnya ke lantai. Pipi pantatnya ke lantai. Dan menegakkan betis, kedua betisnya dan pahanya. Nanti kita akan contohkan. Dan meletakkan kedua tangannya di atas tanah. Ini adalah tafsiran dari Abu Ubaidah Ma'mar ibn Musanna dan selainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, nanti antum catat ya, saya sebutkan dulu. An yadha ilyatahi ala aqibaihi baina sajdatain. Wa hadha huwa alladhi dzakarahu Abu Ubaid. Meletakkan pipi kedua pipi pantatnya di atas kedua tumitnya di antara dua sujudnya. Di antara dua sujudnya. Dan ini dikatakan oleh Abu Ubaid, kemudian Az-Zamakhsyari. Wa qala huwa alladhi yaj'aluhu ba'd an-nas al-iqa'. Itu yang disebut oleh sebagian manusia dengan duduk iqa'. Wa hadzal ma'na la syakka innahu iqa'. Kama thabata fi sahih lakinnahu ghairu manhiyan. Tetapi ini tidak dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Baik, kita sekarang contohkan, siapa yang mau nyontohkan? Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, biar ya saya sendiri yang nyontohkan. An yafrisha qadamai. Lihat ya. Dia meletakkan, ini perhatikan, ini adalah punggung telapak kaki ini direbahkan, dibentangkan, kemudian diletakkan di atas tanah ya, kemudian duduk di atas tumitnya seperti ini. Tumitnya mana? Nah, muridnya kenalan. Nah. Ya, duduk seperti ini. Ada yang mengatakan duduknya seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dia meletakkan tumitnya, tadi terjemahannya. Yang kedua, an yalsiqa ar-rajulu ilyatayhi bil ard wa yansibu saqaihi fa fakhidhayhi. Lihat, yang kedua adalah dia meletakkan kedua pipi pantatnya di atas tanah, kemudian kaki betisnya dan pahanya dia tegakkan. Betisnya dan pahanya dia tegakkan. Dan dia duduk seperti ini. Ya, dia duduknya seperti ini. Ini yang kedua. Ini dilarang. Ini duduknya syaitan. Ada yang mengatakan yang ketiga, yaitu duduknya seperti ini. Duduk seperti ini. Kedua telapak kakinya ditegakkan, kemudian menduduki tumitnya. Ya. Tetapi pendapat yang ketiga ini tidak terlarang jika dilakukan di antara dua sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Ini, ya. Jadi pendapat yang ketiga ini tidak mengapa dia jika dilakukan duduk di antara dua sujudnya. Bisa dipahami ya. Jadi duduk yang pertama tadi seperti itu. Duduk yang kedua, saya contohkan yang berdiri telapak apa berdiri betisnya dan pahanya, dan duduk yang ketiga seperti yang saya barusan contohkan tadi. Dan duduk yang ketiga tidak dilarang apabila didudukkan kapan? Di antara dua sujud. Naam. Manggah sih, Din. Kemudian kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melarang duduk di atas tumit seperti duduknya syaitan, dan melarang meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Saya ingin mengatakan, duduk yang ketiga, masih ingat duduk yang ketiga? Ya. Menduduki, jadi kedua telapak kakinya ditegakkan, disamakan, kemudian duduk di atasnya. Ini disebut oleh para ulama sebagai duduk iqa. Duduk iqa'u. Iqa namanya. Dan duduk iqa ini tidak terlarang jika dikerjakan di antara dua sujud. Jangan lupa itu. Itu disebut dengan duduk iqa. Adapun duduk-duduk lainnya yang kita contohkan tadi, ya, dengan merebahkan kedua telapak kakinya, kemudian kedua telapak kakinya didudukan, maka ini diduduki, maka ini terlarang karena seperti duduknya syaitan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menegakkan kedua telapak kaki, kedua betis dan kedua paha, dan meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah. Ini juga duduk terlarang. Baik. Kita lanjutkan. Dan melarang meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Kedua sikunya seperti binatang buas, yaitu menempelkan kedua pantatnya ke lantai sambil menegakkan kedua betis dan meletakkan kedua tangan di lantai. Kita ingin lihat coba bagaimana hewan binatang buas kalau sedang iftirash, yaitu membentangkan kedua tangannya. Bagaimana dia sedang iftirash? Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, hewan jika sedang iftirash, maka dia akan meletakkan tangannya ini sejajar dengan tanah. Sejajar dengan tanah, jadi tidak diangkat. Ya, menempelkan kedua pantatnya ke lantai sambil menegakkan kedua betisnya dan meletakkan kedua tangannya di atas lantai. Itu iftirash binatang buas. Bentar ya. Ya. Contohnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah seperti ini. Ini iftirasus sabu' adalah ketika dia duduk, dia sujud, maka ini diletakkan di sini. Kemudian sambil dia dudukkan pantatnya di sini. Ya, seperti itu. Ininya di lengannya ditempelkan di tanah. Ya, dilempelkan tanah, maka ini tidak diperbolehkan seperti ini. Kenapa? Karena menyerupai binatang buas. Menyerupai binatang buas. Baik, beliau melarang seseorang menidurkan kedua lengannya seperti binatang buas. Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan beliau menutup sholatnya dengan salam. Ya, beliau melarang untuk mengidurkan kedua lengannya seperti binatang buas dan beliau menutup sholatnya dengan salam. Salam di sini maksudnya adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan yang dirahmati Allah, hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan disebutkan hadis ini ada cacat. Oh. Berarti hadis riwayat Muslim ada cacat. Berarti hadis riwayat Muslim ada yang tidak sahih. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa yang mengatakan bahwa hadis riwayat Imam Muslim ada yang cacat tidak sahih di dalamnya bukan hanya ulama kontemporer di zaman sekarang. Akan tetapi ulama-ulama dari hadis dari mulai semenjak dahulu. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya. Dan ulama-ulama seperti Imam Ad-Dawruqutni rahimahullah. Dan ini bantahan kepada yang menuduh Syekh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala yang merupakan ahli hadis di zaman sekarang, diakui atau tidak diakui oleh lawan atau oleh musuh. Ahli hadis di abad ke-15 Hijriah ini. Beliau dituduh melemahkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab sahih Bukhari atau sahih Muslim. Maka kita katakan pendapat beliau itu beliau tidak buat sendiri sekarang. Sudah mulai dari semenjak dahulu. Contohnya hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, walahu illah. Dan hadis ini mempunyai cacat. Ini kan bukankah melemahkan hadis riwayat Imam Muslim? Maka sering saya ditanya, Ustaz, Ustaz sering mengucapkan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Imam Albani itu siapa? Bukankah dia yang melemahkan hadis-hadis dalam sahih Bukhari, sahih Muslim? Nah, itu syubhat itu. Pernah enggak dengar syubhatnya itu? Ya, syubhat jawabannya ini. Ya, jawabannya ini bahwa ulama-ulama sebelum beliau pun ada yang apa? Melemahkan hadis-hadis yang ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Jadi beliau tidak sendirian di dalam pendapat tersebut dan beliau tidak bukan beliau pertama kali yang melemahkan hadis-hadis dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Memang kita akui bahwa ashahul kutub ba'dal Qur'an inda ahli sunnati wal jamaah sahihul Bukhari wa sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an menurut ahli sunnah wal jamaah adalah sahih Bukhari sahih Muslim. Tetapi manusia ada kekurangan. Al-kamal lillah wa ya'ba illa an yakuna lah. Kesempurnaan hanya milik Allah dan Allah enggan memberikan kesempurnaan tersebut kecuali hanya kepadanya. Makanya kalau seandainya ada ustadz pernah salah dalam ucapannya, ini yang lagi ramai di sosial media, ustadz pernah salah dalam ucapannya, ya akhi ustadz, manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah. Apalagi setelah itu beliau klarifikasi, selesai urusan. Yang keliru adalah digembar-gemborkan, langsung dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah, langsung dicela, dicaci. Ada perkataan menarik dari Ustaz Abu Afnan Al-Muqri, Ustaz Aiman Darajat Hafizahullah. Ketika ada seorang ustaz keliru di dalam ucapannya, padahal perkara akidah yang sangat mendasar, beliau mengatakan, kita, kata beliau, kita yang mempunyai kesalahan, bukan ketergelinciran. Ingin kesalahan itu tidak akan pernah terjadi. Kita yang mempunyai kesalahan, bukan ketergelinciran. Ya. Artinya, mungkin yang dilakukan oleh Ustadz Fulan tersebut, ketergelinciran. Mungkin Ustadznya terlalu capek, terlalu macam-macam sebabnya. Ketergelinciran. Sedangkan kita yang melakukan kesalahan, ingin kesalahan itu tidak pernah terjadi lagi. Tapi Allah yastur, Allah subhanahu wa ta'ala yang menutupi aib. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sedikit-sedikit langsung difonis, langsung diburukkan, diboikot. Al-kamalu lillah wa ya'ba illa an yakuna lah. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan Allah enggan untuk memberikan kesempurnaan tersebut kecuali hanya untuknya. Agar masih terlihat hamba ini memang dia tidak sempurna, dia salah. Hamba ini memang sekali berapapun dia ilmunya, kemudian ketakwaannya, dia pernah melakukan kesalahan dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Sehingga orang tersebut tidak ujub dan selalu beristighfar. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang membuat kita pelaku-pelaku dosa ini, terutama yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita semakin semangat untuk beristighfar. Hadisnya berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfir." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan kalian. Karena sudah seperti malaikat, suci. Tetapi, dan Allah akan datangkan dengan orang-orang yang berdosa, menggantikan kalian dengan orang yang berdosa, sampai mereka beristighfar. Istighfarnya itu yang diinginkan oleh Allah. Istighfarnya itu yang diinginkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi di awal kajian, coba tanamkan di dalam hati doa-doa yang saya sebutkan tadi. Allahumma karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, bencikan kepadaku kekafiran, kemusyrikan, dan kemaksiatan. Dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma, adapun doa yang sekarang saya bacakan ini, doa yang sering dibaca oleh Syekh Abdul Razzaq. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa mula. Ya Allah, berikan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya. Dan sucikanlah jiwa-jiwa kami. Engkau adalah sebaik-baik pembersih dan pensuci jiwa. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Jadi kenapa tadi sampai ke itu? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini riwayat Imam Muslim, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini ada cacat, meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan itu bantahan. Jadi sebutkan saja kalau ada orang yang menghina Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa dia, atau menuduh lebih tepatnya, beliau melemahkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka kita katakan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ada hadis riwayat Imam Muslim dan ada cacatnya. Jadi bukan beliau sendirian, Imam Al-Albani rahimahullahu sendirian yang melemahkan hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Itu pun hanya sebagiannya. Dan itu menunjukkan bahwa para ulama tidak ikut-ikutan dalam pensahihan ataupun pelemahan hadis. Tapi sesuai dengan kadar ilmu yang sampai kepada mereka. Ya, tidak ikut-ikutan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya membuka salat dengan takbiratul ihram. Wajibnya membuka salat dengan takbiratul ihram. Ini para ikhwah gambar yang saya ingin sampaikan tadi. Lihat. Lihat, yang satu berdiri, yang satu iftirasus sabu'. Yang satu berdiri, yang satu iftirasus syawab. Ya. Ini. Dia meletakkan lengannya ke tanah, kemudian kakinya dia tegakkan, kepalanya dia tegakkan. Inilah seperti iftirasus syawab. Nah, cukup. Hadis ini menunjukkan wajibnya membuka sholat dengan takbiratul ihram. Dengan lafal Allahu Akbar. Dan tidak cukup hanya dengan niat. Dan tidak sah dengan lafal yang lain. Ini baru poin pertama. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya membuka sholat dengan takbiratul ihram. Dengan lafal Allahu Akbar. Dan tidak cukup dengan niat. Dan tidak sah dengan lafal selain Allahu Akbar. Yang kedua, hikmah dari membuka sholat dengan takbiratul ihram adalah, hikmahnya adalah menghadirkan hati tentang agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia benar-benar merasakan bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Agung. Menghadirkan hati tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia benar-benar merasakan dia sedang berada di hadapan Allah yang Maha Agung. Yang akhirnya semua selain Allah dia hindarkan dalam pikirannya. Yang membuat akhirnya dia khusyuk. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran selanjutnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa membaca bacaan di dalam sholat dimulai dengan Al-Fatihah. Membaca bacaan salat dimulai dengan bacaan Al-Fatihah. Selalu seperti itu. Kemudian selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa antara takbiratul ihram dengan membaca bacaan salat terdapat doa istiftah. Hadis ini menunjukkan bahwa antara membaca bacaan sholat dengan takbiratul ihram terdapat doa istiftah berdasarkan hadis yang lain. Berdasarkan hadis yang lain. Kita lanjutkan. Rekhoin dirahmati oleh Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat ruku' yang sesuai dengan sunnah adalah meratakan antara kepala dengan punggung. Meratakan antara kepala dengan punggung. Sifat rukuk yang sesuai dengan sunnah adalah meratakan antara kepala dengan punggung. Pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk i'tidal yang tumakninah. Setelah ruku, sebelum sujud. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya i'tidal dengan tumakninah setelah ruku, sebelum sujud. Kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya membaca at-tahiyyat di setiap dua rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya membaca at-tahiyyat di setiap dua rakaat. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa duduk iftirash dilakukan saat duduk tasyahud awal dan duduk di setiap dua rakaat yang setelahnya salam. Di setiap dua rakaat yang setelahnya salam. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa dilarang duduk di atas dua tumit. Di atas dua tumit. Hadis ini menunjukkan bahwa, selanjutnya juga, hadis ini menunjukkan bahwa dilarang duduk dengan cara iqa pada selain duduk di antara dua sujud. Hadis ini menunjukkan bahwa dilarang duduk dengan cara iqa pada selain duduk di antara dua sujud. Saya ingin mencontohkan tadi agak keliru pada ikhwah, belum pas. Jadi ada duduk yang di atas dua tumit tadi, perhatikan, ada yang duduknya begini, ya, tumitnya diduduki. Ada yang seperti ini tadi. Nah, ini juga menduduki dua tumitnya. Ini dua-duanya ini yang disebut dengan dilarang duduk di atas dua tumit karena syaitan duduk di atasnya. Ya, ini terlarang. Kemudian contoh yang agak kurang tepat tadi dari saya, ini yang tepatnya begini, yaitu kedua pahanya ditegakkan, kemudian juga seperti ini. Ya. Jadi ininya tetap tegak, tetapi lengannya di atas tanah. Ini salah. Kemudian yang kedua juga adalah dia, nah seperti ini. Ini juga keliru. Kalau tadi dia benar-benar mengumpulkan, nah ini dua-duanya keliru ya di dalam sholat. Itu contoh-contoh yang benar insyaallah. Taib, hadis ini menunjukkan larangan untuk membentangkan tangan di atas tanah tatkala sujud. Membentangkan tangan di atas tanah tatkala sujud, tidak mengangkat lengannya atau tangannya dari atas tanah tatkala sujud. Sebab dilarangnya sujud dengan seperti itu adalah karena menunjukkan sifat malas. Sebab dilarangnya sujud dengan cara seperti itu karena menunjukkan sifat malas. Seperti anjing lagi malas-malasan tuh begitu. Ya, lagi malas-malasan dia meletakkan lengannya di atas tanah. Ini menunjukkan malas. Sedangkan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "I'tadilu fis sujud." Tegaklah di dalam sujud. "Wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi." Dan janganlah salah seorang dari kalian membentangkan dua lengannya seperti anjing membentangkan kedua lengannya. Ini menunjukkan kepada kemalasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya penutupan sholat dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Penutupan sholat dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Dan tidak cukup hanya dengan niat menutup sholat. Jadi kalau seandainya ada orang niat nutup sholat, gak cukup. Saya beri contoh ya. Tahiyat misalkan. Innaka hamidum majid. Kemudian kita berdoa. Kemudian niat. Sudah selesai niat di dalam hati. Saya berhenti sholat. Habis itu dia ngobrol sama. Gimana itu? Enggak cukup ini. Harus apa? Salam. Itu yang saya sebutkan. Hadis ini menunjukkan bahwa pengakhiran sholat adalah dengan salam. Dan tidak cukup dengan niat. Dan tidak boleh diucapkan ucapan salam dengan ucapan yang selain dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau boleh ditambah wabarakatuh. Ya. Sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Nah, sudah lewat waktunya. Baik. Cukup kiranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena hadis selanjutnya berbeda pembicaraan, maka kita tidak cukup waktunya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Jika pada duduk tahiyat akhir pada sholat berjamaah terlalu rapat, apakah kita boleh duduk iftirash? Kalau seandainya sholatnya adalah sholat 4 rakaat yang 2 kali tasyahud, seperti zuhur, asar, isya, atau sholatnya 3 rakaat yang 2 kali tasyahud seperti maghrib, maka duduk di tasyahud akhir duduknya dengan tawarruk. Kalau seandainya sempit, maka boleh duduknya dengan iftirash. Apakah duduk-duduk yang dilarang tersebut, duduk setan juga tidak boleh dilakukan di luar sholat? Allahu a'lam. Yang dilarang adalah di dalam sholat. Di luar sholat saya tidak tahu. Harus dilihat lagi fatwa-fatwa ulama. Apakah boleh sholat 4 rakaat saat masuk waktu isyrak dengan niat sholat duha? Apakah tetap dapat ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna? Maka jawabannya, untuk sholat isyrak dikerjakan 2 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, man sholat subha fi jama'ah, barang siapa yang sholat subuh secara berjama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia sholat setelah matahari tinggi sekitar 1 tombak, 2 rakaat. Lihat kata-kata apa? 2 rakaat. Maka orang ini lebih baik dia mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mungkin orang ini ingin mengamalkan hadis qudsi yang berbunyi, Ibna Adam irka'li arba'an awwalan nahar, akfika akhirahu. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di pagi hari, di awal siang, maksudnya pagi hari, maka aku akan cukupkan keperluanmu sampai malam. Sampai malam. Maka kata-kata 4 rakaat ini dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian. Wallahu'alam. Bagaimana Ustaz jika rakaat kedua posisinya tawarruk dengan ada uzur kesemutan atau ada luka lecet kesleo di lutut, ya panuan apa? Iya, sebutin aja semua. Apakah ini diperbolehkan? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mas tata'tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan semampu kalian. Maka apabila memang tidak sanggup, tidak mengapa dia duduk semampunya." Ya, dia duduk semampunya. Wallahu a'lam. Apa maksud dari hadis dan apabila matahari telah terbit maka janganlah kamu salat hingga matahari meninggi karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Ini maksudnya adalah larangan untuk salat tatkala matahari tepat terbitnya karena dikhawatirkan itu sedang menyembah matahari atau menyembah syaitan. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksud bahwa matahari ketika terbit dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Tanduk syaitan di sini maksudnya adalah warna ufuk yang membentuk seperti tanduk. Akhirnya seakan-akan matahari itu megah, akhirnya nanti lama-kelamaan disembah, diibadahi. Itu maksudnya. Allahu a'lam. Ada tiga hadiah untuk penanya terbaik yang bisa membacakan hafalan doa istiftah. Nah, mana hadiahnya? Silakan. Nah. Harta muamalat temporer Tabaru Wali Songo 76 dosa besar. Yang anu. Ya, silakan. Yang buku hadiah gasa nikah ada kah? Karena yang menjawab Pina Anum. Satu lagi siapa? Nah, yang satu lagi, kalau perempuan nanti takutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wajah tu wajah yalazi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma anta malik la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa a'taraftu bidzambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahdini bi ahsani akhlaqi la yahdi ya sania illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik was syarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, barakallahu fiik. Silakan pilih salah satunya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Beliau memilih al-kabair, dosa-dosa besar. Tidak tertipu dengan tebalnya buku. Jadi jangan dilihat casing. Nah, yang lain. Tadi. Mas, kasih mas. Ibu-ibu mau nyoba? Tapi takut nanti fitnah, godaan. Nah. Suaranya godaan. Subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala zaduka wa la ilaha ghairuka. Masyaallah, barakallahu fiik. Ada doa yang lain yang antum hafal? Ada. Itu aja. Baik. Silakan, Mas. Ambil. Ada yang lain? Silakan, Pak. Yang menjawab abah-abah kita itu yang anum-anum jadi berat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'asta baina masyriqi wal maghribi. Allahumma ighfirni wa Allahumma ajirni min Naam. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'asta baina masyriqi wal maghribi. Allahumma azni min khotoyaya kama bas atau Allahumma naqqi nafsi naqqi wa yatul. Baik, biar pian semangat menghafal ulun basikan dia. Allahumma ulun ini baik hati orangnya. Apakah makmum juga ikut mengucapkan takbir saat berpindah gerakan dalam sholat atau cukup imam saja? Maka jawabannya, Rasulullah, ini paham pertanyaannya, apakah makmum juga ikut mengucapkan takbir saat berpindah gerakan dalam sholat atau cukup imam saja? Maka jawabannya adalah, Rasulullah SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat ketika beliau berpindah gerakan, beliau mengucapkan takbir. Maka baik yang salatnya sendirian, bermakmum atau ya sendirian ataupun berimam, dia jadi imam atau jadi makmum, maka pada saat itu dia mengucapkan takbir perpindahan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kata-kata diikuti, ketika imam mengucapkan takbir, maka kita pun mengucapkan takbir. Ya, kecuali pada saat yang dibedakan bacaannya. Seperti misalkan sami'allahu liman hamidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamdu." Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka tidak mengapa dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah itu dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah ini, jadi makmum tetap mengucapkan takbir perpindahan. Bolehkah sholat qabliyah di rumah, kemudian sholat fardunya berjamaah di masjid? Dan bolehkah salat qabliyah di qadha? Maka jawabannya, bahkan lebih utama salat-salat sunnah dilakukan di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali salat wajib, salat fardu, ya. Maka sholat qabliyah atau ba'diyah yang mengikuti sholat-sholat wajib lebih baik dikerjakan di rumahnya. Cuma jika dia mempertahankan sunnah ini, ya, kemudian dia ketinggalan takbiratul ihram imam, maka di situ ada dua kepentingan saling tarik-menarik. Yaitu mengerjakan sholat sunnah di rumah, itu sholat yang paling utama, tetapi mendapati takbiratul ihram ini lebih utama. Mendapati takbiratul ihram lebih utama. Oleh karena itu dia atur waktunya agar dia tetap sholat rawatib atau qabliyah ba'diyah di rumah. Kemudian dia bersegera ke masjid, tidak tinggal takbiratul ihram imam. Tetapi kalau seandainya dia sudah sering mencoba ternyata tetap ketinggalan takbiratul ihram imam, maka di situ dilihat mana yang lebih aula, yang lebih utama. Yang lebih utama adalah mendapati takbiratul ihram imam. Bolehkah sholat qabliyah di qadha? Boleh, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat, kalau tidak salah, qabliyah zuhur di qadha di waktu asar. Ya. Ini menunjukkan bahwa prinsip hidup seorang muslim adalah istiqamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan kana amaluhu dima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sudah mengerjakan sesuatu, maka dia beliau senantiasa terus menerus di dalam sesuatu tersebut. Istiqamah di dalam sesuatu tersebut. Ya. Itu yang prinsip hidup yang haruslah kita pegang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, "Idza shalla salatan Idza shalla salatan maka beliau adamaha." Beliau kalau seandainya salat dengan sebuah salat apapun, maka beliau adamaha. Maksudnya terus-menerus mengerjakan salat tersebut. Allahu a'lam. Benarkah dalam menjalankan kewajiban agama, terutama sholat, harus bermadhab dengan salah satu imam tertentu? Bukankah sandaran yang kuat adalah Al-Quran dan Sunnah? Maka jawabannya, tidak harus bermadhab. Tetapi yang harus dilakukan adalah beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran yang dan Sunnah dipahami oleh pemahaman para salafus salih, yaitu para sahabat. Lihat jawaban saya. Jangan sampai bingung dan dalam mazhab ini, lihat jawabannya. Ya, tidak harus bermazhab. Satu itu. Itu poin. Tidak harus bermazhab. Tidak wajib bermazhab. Tetapi seseorang beramal harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami oleh para salafus saleh. Itu dua. Ya, tidak harus bermazhab. Dan yang kedua, tetapi seseorang beramal harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian, adapun mazhab, mazhab fikih, maka itu fungsinya untuk memudahkan mempelajari hukum-hukum Islam. Begitu jawaban. Tiga selalu jawaban apabila ditanya tentang mazhab. Yang pertama, tidak wajib bermazhab. Karena tidak ada dalil tentang wajibnya. Yang kedua, beramal harus berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Yang ketiga, apa yang ketiga? Hah? Apa? Mazhab fikih untuk memudahkan seseorang memahami, mempelajari hukum-hukum Islam. Memudahkan saja sifatnya dia. Kenapa demikian Ustaz mudah? Bukankah kita sudah cukup Al-Quran, hadis, gak usah pakai mazhab-mazhaban. Maka di dalam mazhab fikih itu, mereka membuat masalah menjadi terinci dan sistematis. Misalkan toharah. Toharah nanti membicarakan pertama kali adalah air. Kemudian membicarakan pertama kali al-awani, yaitu tempat bejana-bejana. Kemudian membicarakan kebersuci, wudu, mandi, tayamum. Diatur sedemikian rupa dengan masalah-masalahnya yang disebutkan. Kita ini tinggal mempelajarinya. Makanya mazhab fikih fungsinya apa? Memudahkan. Begitu jawabannya. Siapa yang mau mengulang? Jawaban kalau ditanya, apakah orang salaf harus bermazhab? Ente salafi, mazhabnya enggak ada. Apakah wajib bermazhab? Nah, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Bermazhab. Jazakallahu khair. Dalam mempelajari hukum-hukum Islam. Begitu jawabannya. Bisa dimaklumi ya. Jadi jangan bingung kalau ditanya tentang mazhab. Begitu jawabannya. Ya. Karena tidak ada dalil harus bermazhab Imam Ahmad, harus bermazhab Syafi'i, harus bermazhab ini. Tidak ada dalil. Jika salat subuh di masjid yang imamnya pada rakaat kedua tidak secara iftirash, apakah kita wajib mengikuti? Ini permasalahan sering ditanyakan bahwa mengikuti imam wajib. Tetapi dalam keadaannya secara umum. Imam ruku, pian jangan duduk tasyahud. Ya. Ini luar biasa. Maka ikuti imam dalam keumumannya. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Diikuti dalam keumumannya. Imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Apakah imamnya meletak takbirnya sesejajar dengan dua telinga atau sejajar dengan bahu? Yang penting kita mengikuti takbirnya. Kemudian ketika imam ruku, kita ruku. Ya. Kemudian ketika imam i'tidal, kita ikut i'tidal. Ketika imam turun dari i'tidal ke sujud, kita ikut turun ke sujud. Apakah turunnya telapak tangan duluan atau lutut duluan? Yang penting kita ikut sama-sama turun. Ya. Yang keliru adalah sidin ruku, sidin sujud, pian i'tidal. Lakasih imam, bangun lagi. Nah ini keliru para ikhwah. Kemudian imam duduk di antara dua sujud, kita duduk di antara dua sujud. Imam duduk tahiyat, maka kita duduk tahiyat. Entah itu imamnya iftirash, kita ikut iftirash. Kalau seandainya imamnya tawarruk, sedangkan kita berpendapat iftirash, maka kita boleh beriftirash. Wallahu a'lam. Apakah ada dalilnya tentang sholat tarawih 4 rakaat sekaligus dan sekali salam? Mohon penjelasannya. Dalil yang dipakai oleh sebagian orang yang sholat tarawih 4 rakaat sekaligus, hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 rakaat. Rasulullah SAW ketika sholat tarawih dalam bulan Ramadan tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau sholat 4 rakaat dan kamu jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholat Rasulullah. Lihat kata-kata 4 rakaat. Thumma shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, maka jangan kamu tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla thalathan. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Itu yang merupakan dalil dari orang yang sholat tarawih formasinya 4-4-3. Ya. Atau formasinya 2-2-2-2-2-2-2-1. Itu di mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, salatul laili wan nahar masna masna. Salat sunnah siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini yang lebih kuat karena hadis Aisyah tersebut umum dikhususkan atau dijelaskan dengan hadis yang ini. Salat siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam. Bahkan sebagian ulama, ini saya hanya menceritakannya dan tidak berkenaan, mohon maaf, jangan sampai dikaitkan dengan pengamalan kaum muslimin ataupun organisasi tertentu, jangan. Ini kita bicara ilmiah, bicara perkataan para ulama, tidak ada niatan sedikit pun untuk memojokkan satu dengan lainnya. Tetapi ini masalah ilmiah. Perhatikan baik-baik. Dan bahkan sebagian ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah, mengatakan sholat yang 4 rakaat sekaligus tidak sah. Ya? Tidak sah. Tetapi, sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena tadi 4 rakaat tadi dipahami dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa dimaklumi ini? Mohon ya, jangan dipahami macam-macam, nanti ricuh gaduh lagi. Ketika daurah atau ketika kajian yang jamaahnya banyak, biasanya saat sholat saf menumpuk sehingga sempit, biasanya saf paling depan. Yang ingin saya tanyakan, apakah bekalah haja ke saf belakang? Jangan. Untuk kebaikan tidak boleh kalah. Ya. Tidak boleh kalah. Harus lebih baik daripada yang lainnya. Rasulullah para ulama fikih mengatakan al-itharu fil ibadati mamnu'. Mendahulukan orang lain dalam rangka ibadah itu haram hukumnya. Misalkan ustadznya terlambat, pian sudah di sub pertama. Melihat ustadznya di belakang, pian mundur, set, pian maju. Ini tidak benar. Ya, kenapa? Kenapa para ikhwah? Karena semua dari kita menginginkan yang terbaik dari pahala. Semua dari kita menginginkan yang terbaik dari pahala. Nah, tidak boleh al-ithar fil ibadah, tidak boleh. Atau boleh saja bersempit-sempitan di sab pertama, apalagi sab depan yang mana lebih utama. Boleh. Bahkan itu yang dianjurkan, yaitu kata Anas bin Malik, kana ahaduna yulziku ka'bahu biqa'bi sahibihi. Bahwa salah seorang dari kita, menempelkan kedua mata kakinya dengan kedua mata kaki saudaranya. Ini menunjukkan semestinya harus rapat ketika saf salat. Kapan waktu makmum salam? Apakah pada saat imam selesai mengucapkan salam pertama atau salam kedua? Ini penting, bagus pertanyaan. Jawabannya hadis Rasul, wa tahliluha taslim. Yang mengakhiri salat dan semuanya menjadi halal kembali, amalan-amalan di luar salat bisa kita kerjakan kembali adalah dengan ucapan salam. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ucapan salam itu apakah mencukupi salam yang pertama atau harus salam yang kedua? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan, dan penghalalan untuk mengerjakan amalan selain salat adalah ucapan salam. Jadi kalau orang assalamualaikum warahmatullahi sudah selesai. Ya. Ini juga berpengaruh, masalah ini juga berpengaruh ketika makmum kalau lagi masbuk. Bangunnya pas kapan? Apakah bangunnya setelah imam selesai mengerjakan salam dua kali ke kanan baru bangun? Ataukah pas salam sekali baru bangun? Yang biasa pian lakukan apa? Hah? Salam yang kedua. Ya. Wallahu a'lam para ikhwah, belum ada nas sahih, nas tegas tentang hal ini, bahwa kalau seandainya dia makmum, ya makmum, maka apakah dia salam setelah salam imam yang pertama atau setelah salam imam yang kedua? Salam kedua dari imam atau salam pertama dari imam? Ya, tidak ada nas, maka boleh dua-duanya silahkan dipilih. Sama seperti tentang bangun untuk mendirikan saf ketika diiqamahkan sholat. Ya, belum ada dalil yang terperinci yang menunjukkan bahwa kapan kita bangun kalau iqamah sholat. Nanti nih, diiqamahkan sholat, kapan antum bangunnya? Apakah awal Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataukah di pertengahan ketika ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, ataukah setelah iqamah selesai baru dia bangun untuk mengerjakan sholat? Maka ini belum ada nas. Jadi belum ada nas, selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengapa, silahkan salah satu, pilih salah satunya. Bolehkah kita menapak kekanakan yang usil ketika sholat? Soalnya mengganggu. Maka jawabannya pada ikhwah, ditapak jangan. Ya, ini namanya nanti bergerak di dalam sholat untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan bergeraknya tidak banyak, dan itu hukumnya makruh. Lebih baik dia diamkan anaknya, dia diamkan anaknya ataupun dia rangkul, ya. Adapun ditapak jangan. Itu juga menampak. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah yang dibaca sir, namun masih terdengar makmum yang ada di sampingnya pada saat sholat berjamaah? Maka jawabannya, yang jelas jangan mengganggu yang di samping. Ya, apalagi desahan-desahan, kemudian mengganggu, jangan sampai mengganggu. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'u rabbakum," Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian secara sembunyi dan suara yang lirih. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum." Pelan-pelankanlah suara kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan ghaib. Innahu sami'un qaribun mujib. Sesungguhnya Allah Maha dekat, mendengar dan Maha mengabulkan. Yang jelas intinya jangan sampai mengganggu. Apakah makmum masbuk yang mendapati gerakan imam saat ruku namun tidak mendapati bacaan Al-Fatihah dari imam sholat tetap dihitung mengerjakan satu rakaat atau harus menambahnya lagi? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah." Siapa yang mendapati satu ruku, maka dia berarti mendapati satu rakaat. Lalu Al-Fatihahnya bagaimana Ustaz? Padahal kan Al-Fatihah Rasulullah SAW bersabda, La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan orang ini langsung rukuk, tidak baca Al-Fatihah. Apakah dia dapat satu rakaat? Maka kita katakan jawabannya ada pada hadis. Siapa yang mendapati satu rukuk, maka dia berarti mendapati satu rakaat. Lalu Al-Fatihahnya bagaimana? Itulah pengecualian. Keadaan ini pengecualian daripada yang lainnya. Begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana jika tertidur sebelum waktu zuhur, kemudian bangun di akhir waktu sholat zuhur, kemudian langsung melaksanakan sholat, namun di tengah sholat masuk waktu asar. Apakah sholatnya tetap dilanjutkan atau diulang? Pian hendak apa? Ya, tentunya dilanjutkan. Ya, tentunya dilanjutkan. Karena sudah sholat, sudah mulai sholat ya. Sudah mulai sholat. Dan apalagi itu tertidur, disebutkan tertidur. Bukan menidurkan diri ataupun bukan pura-pura tidur. Ya, tertidur. Orang tertidur, dia rufi'al aklam, diangkat pena dari dirinya karena tertidur. Ya. Maka pada saat itu dia mengerjakan kapan dia bangun. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Siapa yang ketiduran dari salatnya atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut ketika dia ingat, maksudnya ketika dia bangun dari tidur atau ketika dia ingat dari lupanya. Tidak ada penebus dosa apa atasnya kecuali itu. Apapun tidak bisa ditebus kecuali dengan mengerjakan sholat tersebut. Nah, cukup kiranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.